Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, "Atsani nasbul fi'lil mudhari'i." Yang kedua, nasabnya fi'il mudhari'. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisyam, "Wa yunsabu bilan," dan fi'il mudhari' dinasabkan dengan lan. Nah, contohnya lan nabroha. Surat Toha al-ayah al-wahidah wa tis'ud. Contohnya pada ayat lan nabroha. Nabroha ini fi'il mudhari', dia dinasabkan karena adanya lan. Nah, jadi ini kita dalam pembahasan i'rab fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu sebagaimana diketahui, dia ada dua keadaan, keadaan i'rab dan keadaan bina. Keadaan i'rab ada tiga kemungkinan, bisa jadi rofa, nasab, ataupun jazm. Dan semua keadaan itu pasti ada sebab-sebabnya. Kenapa dia rofa, kenapa dia nasab, dan kenapa dia jazm. Kalau keadaan rofa, itu disebabkan atau jarud. Nah, jarud minan nasibi wal jazimi, kosong dari penasab dan penjazm. Nah, demikian juga keadaan nasab yang kedua ini yang akan dibahas, maka dia juga pasti ada penyebabnya. Kenapa dinasabkan? Nah, di sini Ibnu Hisyam menyebutkan penyebab yang pertama, yaitu dia kemasukan lan. Jadi huruf atau fi'il mudhari' dinasabkan ketika kemasukan atau didahului, dia didahului huruf lan. Contohnya pada ayat ini lan nabroha. Nabroha ini fi'il mudhari', dia dinasabkan karena kemasukan didahului huruf lan. Nah, kita lihat penjelasan dari Syekh Abdullah bin Shalal Al-Fauzan. Qala syara'al musannifu rahimahullahu fil halati tsaniyati lil mudhari'il mu'rabi. Musannif rahimahullahu Ibnu Hisyam mulai menjelaskan keadaan kedua fil mudhari' mu'rab, wahia yaitu an-nasbu, yaitu keadaan nasab. Fayunsabu, maka dinasabkanlah fil mudhari' idza taqaddama alaihi, jika didahului ahadun nawasibi ala arba'ati, jika dia didahului salah satu penasab yang empat. Jadi ini pembahasan nawasib al-mudhari', perkara-perkara yang menasabkan fi'il mudhari', atau amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Nah, itu ada empat. Empat ini yang menasabkan secara langsung fi'il mudhari'. Wahia yaitu al-awwal yang pertama, lan. Kata lan, wahia harfun nafi wa istiqbalin. Lan ini disilahkan dengan huruf nafi dan istiqbal, yang tentunya huruf nasbin, huruf penasab juga. Kenapa namanya nafi wa istiqbalin, huruf nafi dan istiqbal? Nafi itu menafikan, istiqbal itu masih akan datang. Ayat maksudnya adalah nafiul hadathi, dia menafikan peristiwa fi zamanil mustaqbali, di masa yang akan datang. Li'annaha idza dakhalat 'ala al-mudhari', karena lan jika masuk kepada fi'il mudhari', sara khasan bil mustaqbali, maka fi'il mudhari'nya itu menjadi khusus untuk waktu yang akan datang. Nah, fi'il mudhari' itu kan keterangan waktunya bisa sekarang atau yang akan datang. Dia hal atau istiqbal. Nah, ketika kemasukan lan, maka dia khusus bil mustaqbal, tidak mengandung pengertian atau keterangan waktu sekarang. Ketiga, kemasukan lan. Nahwu contohnya lan yahdura ad-dhaifu. Nah, di sini ada fi'il mudhari' kemasukan atau didahului lan, maka dia menafikan, dan dia menafikannya di masa yang akan datang. Yahdura ini berarti maknanya istiqbal. Maka diterjemahkan lan yahdura dhaifu, tamu itu tidak akan hadir. Nah, jadi lan menafikan kehadiran di waktu yang akan datang untuk kalimat ini. Jadi tergantung fi'il mudhari'nya apa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lan nabroha 'alaihi akifina. Di surah Thaha al-ayah al-wahidah wa tis'un. Ini ayat yang dibawakan oleh Ibnu Hisyam di matan Qatrun Nada sebagai contoh fi'il mudhari' yang didahului lan. Nabroha, kami akan tetap menyembahnya, menyembah patung anak sapi. Nah, fa'lan maka katalan harfun nafiin wa istiqbalin, dia adalah huruf nafi dan istiqbal. Yansibul fi'lal mudhari'a, dia menasabkan fi'l mudhari'. Wa nabruha fi'lun mudhari'un naqisun, nabruha adalah fi'l mudhari' naqis. Nah, pembahasan tentang fi'il naqis nanti dibahas di tempatnya. Dia termasuk saudaranya kana. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, fi'il naqis merofakkan isim dan menasubkan khobar. Mansubun, nabruha ini nak mansub dalam keadaan dinasobkan. Bilan, karena adanya lan. Wa'alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu, tanda nasobnya fathah zahirah. Nabruha, ha, fathah zahirah. Wasmuhu domirun mustatirun wujuban, isimnya la domir mustatir wujub. Takdiruhu nahnu, takdirnya nahnu. Wal khobaru akifina, dan khobarnya adalah akifin. Nah, ini tentang penasob yang pertama, yaitu lan. Jadi syahidnya untuk ayat ini, nabroha didahului huruf lan, maka dia menjadi dinasobkan, nabroha. Kemudian qawluhu, perkataan beliau Ibn Hisham, wabikai al-masdariyati, dan dengan kai al-masdariyah. Maksudnya fil mudhari dinasobkan dengan kai al-masdariyah. Nahwu contohnya likai la taksau, agar kalian tidak putus asa. Al-Hadid al-ayah al-thalitha wal-ishrun, ayat 23. Qala an-nasibu thani lil mudhari'i, penasab yang kedua untuk fil mudhari adalah kai al-masdariyatu, kai masdariyah. Wa alamatul masdariyati, dan tanda bahwa dia adalah masdariyah, antus baqa bila mita'lili, dia didahului oleh lam ta'lil, lam huruf jar yang maknanya ta'lil. Ta'lil itu menjelaskan alasan. Nah, jadi ini untuk membedakan antara kai masdariyah dengan kai ta'liliyah. Kalau kai masdariyah didahului lam ta'lil, lam huruf jar yang maknanya ta'lil. Sekali lagi, ta'lil itu untuk menjelaskan alasan. Nah, contohnya jitu likai astafida, saya datang, alasannya adalah untuk astafida, mengambil faedah. Nah, di sini ada likai astafida. Fa likai, maka kata likai, alamu, lamnya itu, linya itu, lamnya harfu jarin, adalah huruf jar. Wa kai, dan kata kai, harfu masdariin wa nasbin, dia adalah huruf masdari dan huruf nasab, huruf yang menasabkan, mabni dengan sukun. Wa astafida, dan astafida fi'lun mudhari'un mansubun bikai, dia fi'l mudhari' yang mansub dengan sebab adanya kai. Wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu, tanda nasabnya fathah zahirah, astafida. Nah, karena dia fi'l mudhari' sahihul akhir walam yattasil bihi syai'un. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana, fa'ilnya dhamir mustatir wajib takdirnya ana. Wa kai wa mada khalat alaihi, dan kai serta fi'il yang dimasukinya astafida, kai ditambah astafida fi ta'wili masdarin, dia dalam ta'wil masdar, majrurun bilami, dijarkan dengan lam li tadi. Wa taqdiru, dan takdirnya adalah jitu lil istifadati. Jadi kai astafida dirubah menjadi masdar sore, ditakwil menjadi masdar sore. Masdar dari astafida atau fi'il astafida adalah istifadah. Ini takwil dari kai ditambah astafida. Makanya namanya kai masdariyah. Dia dan kata setelahnya ditakwilkan menjadi masdar sharih. Nah, karena di sini ada li, lam harful jar li ta'lil, maka di dalam masdar sharihnya menjadi lil istifadati majrur. Nah, ini maksud dari kai al masdariyah. Dialah yang menasabkan fi'il mudhari. Dipastikan kai itu masdariyah ketika didahului lamut ta'lil, lam harful jar. Nah, karena nanti ada kemungkinan yang lain dari kai, yaitu kai ta'liliyah. Kita lihat nanti penjelasannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, likai la ta'saw, agar kalian tidak ta'saw ay tahzanu. Ta'saw maknanya tahzanu, bersedih. Agar kalian tidak putus asa, tidak bersedih. Fa ta'saw fi'lun mudhari'un mansubun. Ta'saw ini fi'l mudhari' mansub. Bikai, dengan sebab adanya kai. Wa alamatu nasbihi hadfun nuni. Tanda nasabnya adalah hadfun nun. Dihapusnya huruf nun. Li'anahu minal amthilatil khamsati. Karena dia termasuk al-amthilah al-khamsah. Sudah dibahas. Ini amthilah khamsah. Tanda nasabnya adalah hadfu harfin nun. Dihapus huruf nunnya. Nah, sudah lewat pembahasan tentang al-amthilah al-khamsah. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan aliful itsnain atau bersambung dengan wawul jamaah atau bersambung dengan ya'ul mukhatabah. Ini al-amthilah al-khamsah. Tanda nasabnya dengan dihapusnya huruf nun. Nah, ta'saw ini min al-amthilah al-khamsah. Jadi nasabkan dengan kai di sini dan tanda nasabnya hadfu an-nun. Wal wawu fa'ilun, dan wawu ta'saw, wawunya itu adalah fa'il. Wa kai wa ma dakhalat 'alaihi, dan kai serta fi'il yang dimasukinya ta'saw fi ta'wili masdarin, dalam ta'wil masdar majrurun bilami, dijarkan dengan lam, lamul jar, lam yang maknanya ta'lil. Wa taqdiru, jadi takdirnya adalah li'adami asakum, agar kalian tidak putus asa. Jadi kai la ta'saw ditakwilkan menjadi masdar sore li'adami asakum. Dilihat di footnote, qala fil misbahil muniri, berkata di dalam kitab al-misbah al-munir fi shafhati al-khamisata syurata, pada halaman 15, asiya asan min babi ta'iba. Ini menjelaskan fi'il ta'saw. Itu fi'ilnya adalah asiya ya'sa asan min babi ta'iba, maksudnya dia dari bab fi'il ta'iba, maksudnya fi'il yang wazannya ta'iba. Fa'ila yaf'alu, maknanya adalah hazina, bersedih. Fahuwa asiyun, maka dia adalah asiyun, maksudnya isim fa'ilnya adalah asiyun. Mithlu hazinun, seperti hazinun. Intaha. Nah, berakhir penjelasan dari kitab Misbah al-Munir. Nah, sekali ini menjelaskan tentang fi'il ta'saw. Kemudian qalam alif, waji'na fi taqdiri bi kalimati adamin, dan kami datangkan dalam takdir likai la ta'saw ini dengan kata adamin yang maknanya ketiadaan. Adam min la nafiyati, dari la an-nafiyah, karena di ayat itu ada la nafi, likai la tu la nafiyah. Maka ketika ditakwilkan menjadi masdar sharih, ya berarti harus ada penafian juga. Nah, untuk penafian di takwilnya adalah dengan kata adam. Likai la ta'saw li adami asakum. Adam didapat dari la. Maknanya sama. Penafian. Nah, ini maksud dari jikna fi takdir bikalimati adamin la annafiyati. Jadi intinya, kai masdariyah itu menasabkan fi'il mudhari', dia dan kata setelahnya itu ditakwilkan menjadi masdar sharih. Kemudian qala al-mu'allif, wa inna ma qala al-musannifu, dan hanyalah Musannif bin Hisyam mengatakan al-masdariyati. Jadi di matannya beliau mengatakan bi kai al-masdariyati, fi'il mudhari' dinasabkan dengan kai al-masdariyah. Jadi penulis mengatakan seperti itu, al-masdariyah, ada kata al-masdariyahnya, ihtirozan, karena untuk pencegahan, min kai at-ta'liliyati, dari kai ta'liliyah. Nah, jadi ada kai masdariyah, ada kai ta'liliyah. Kai ta'liliyah ini tidak menasabkan fi'il mudhari'. Kai ta'liliyah maknanya menjelaskan alasan. Alasan terjadinya sesuatu. Ini kai ta'liliyah. Kalau kai masdariyah tidak bermakna. Dia dan kata setelahnya ditakwilkan menjadi masdar sharih. Itu kai masdariyah. Cirinya apa? Kai ta'liliyah wa hiya allati taqa'u ba'daha an al-masdariyatu. Kai ta'liliyah adalah kai yang terletak setelahnya an al-masdariyatu. Jadi setelahnya, setelah kainya itu ada an al-masdariyah. Nah, jadi maksudnya dipastikan kai itu ta'liliyah jika setelahnya ada an al-masdariyah. Nah, itu bisa dipastikan bahwa dia adalah kai ta'liliyah. Nah, kalau kai masdariyah bisa dipastikan itu kai masdariyah kalau sebelumnya ada lamu ta'lil. Jadi tinggal dilihat sebelumnya ada lamu ta'lil atau tidak. Kalau ada lamu ta'lil berarti dia kai masdariyah. Kemudian dilihat kalau setelahnya ada an masdariyah berarti dia kai ta'liliyah. Itu kalau sebelumnya tidak ada lamu ta'lil dan setelahnya tidak ada an masdariyah berarti ada dua kemungkinan. Bisa kai masdariyah, bisa kai ta'liliyah. Jadi di sini yang dijelaskan oleh penulis kapan dia kai masdariyah, kapan dia ta'liliyah. Jadi penulis memudahkan kai dikatakan atau kai itu adalah masdariyah, dipastikan dia masdariyah ketika sebelumnya adalah muta'lil. Dan kai dipastikan dia ta'liliyah kalau setelahnya ada an al-masdariyah. Ini. Jadi cara membedakan kapan menentukan dia kai masdariyah atau kai ta'liliyah. Dan sekali lagi, kalau sebelumnya tidak ada apapun dan setelahnya tidak ada apapun cuman kai jitu misalnya kai astafida. Nah, ini ada dua kemungkinan kainya. Bisa kai masdariyah, bisa kai ta'liliyah. Tinggal yang ditakdirkan itu apa? Lamu ta'lil atau an al-masdariyah. Kalau sebelumnya misalnya jitu kai astafida diniatkan ada lam ta'lil sebelumnya, berarti dia kai masdariyah. Tapi kalau misalnya jitu kai astafida tidak diniatkan sebelumnya itu ada lam ta'lil, berarti enggak ada sebelumnya apapun, berarti dia kai ta'liliyah. Setelahnya itu ada an al-masdariyah yang ditakdirkan. Demikian. Nah, ini kai ta'liliyah. Jadi kai yang terletak, kai yang setelahnya itu ada an masdariyah. Nah, contohnya jitu kaima antazuroni godan. Saya datang dengan alasan supaya engkau mengunjungiku besok. Faya ta'ayyanu, maka ditentukanlah, dipastikanlah. Antakunna kai harfa jarrin li ta'lil. Untuk kalimat ini, kai itu huruf jar. Li ta'lil, untuk ta'lil. Maknanya sama dengan li. Li harful jar yang untuk ta'lil, kai. Di kalimat ini. Kaima antazuruni godan. Wa an hiya nasibatu lil mudhari'i, dan an itulah yang menasabkan fi'il mudhari' di atas. Jadi jitu kaima antazuruni itu tazuruni fi'il mudhari' dinasabkan dengan an, bukan dengan kai. Ini bedanya lagi. Jadi kai yang ta'liliyah dia tidak menasabkan fi'il mudhari'. Yang menasabkan fi'il mudhari' adalah kai al-masdariyah. Nah, ini tentang penasab kedua dari fi'il mudhari', yaitu kai al-masdariyatu. Demikian, wallahu a'lamu bissawab.